Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih dalam pembahasan apa-apa yang akan dijumpai di mauqif di hari kiamat. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, poin yang keenam, asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah secara bahasa al-wasilah wa talab, wasilah dan permintaan, wa urfan dan secara istilah su'alul khair lil ghair, permintaan kebaikan kepada orang lain. Wakilah dan dikatakan pula hiya minasyafa', dari asal kata asyafa'. Asyafa' itu biddu al-witr, lawan dari witir. Ini syafa' itu genap. Jadi seakan-akan ka'anna asyafi', seakan-akan orang yang memberi syafa'at, dhamma su'alahu, menggabungkan permintaannya ila su'ali al-mashfu' lahu, kepada permintaan orang yang diberi syafaat. Ini orang yang mengharapkan syafaat kepada ini dan ini meminta kepada Allah. Maka dia menggabungkan dua permohonan ini sehingga dikatakan syafa'. Wasyafa'atu al-khassah, dan syafaat yang khusus pada sebagian manusia hakun, itu benar adanya. Idza tahaqqaqat syurutuha, ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Wahia, yaitu antakuna biiznillahi ta'ala, syafaat itu dengan adanya izin dari Allah. Dan yang kedua, ridahu anil masyfu'ilah, keridaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang diberi syafaat. Dua perkara ini harus terpenuhi. Orang yang akan memberikan syafaat harus ada izin dari Allah, dan yang akan diberi syafaat adalah orang yang Allah ridai. Dan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai adalah usatu al-muwahidin, pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, yani bukan orang-orang musyrik. Karena orang musyrik itu tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Oleh karena itu Asy-Syeikh menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Najm ayat ke-26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah ada izin dari Allah, liman yasha', bagi siapa yang dikehendaki wa yarda, dan Allah ridai. Maka fahadihi au fi hadhihi al-ayatil karimati, di dalam ayat yang mulia ini, anna syafa'ata la tanfa'u illa bi syartaini, bahwa syafaat tidak bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Al-awwalu, yang pertama, idznullahi lisyafi', adanya izin dari Allah terhadap orang yang akan memberi syafaat, an yashfa'a, untuk memberi syafaat. Li'anna syafa'ata milkuhu subhanah, karena syafaat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga harus berdasarkan izinnya. Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah milik Allah subhanahu wa ta'ala syafa'at seluruhnya. Al-Thani, yang kedua, ridahu anil masyfu'i fihi, keridaan Allah subhanahu wa ta'ala atas orang yang diberi syafa'at. Bi an yakuna min ahli tauhid, dengan dia termasuk dari ahli tauhid. Li'anna al-musyrika, karena orang musyrik, la tanfa'uhu as-syafa'atu, tidak bermanfaat bagi mereka syafa'at. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Muddathir ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atu as-syafi'in, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafa'at orang-orang yang memberi syafa'at. Yani, barakallahu fikum, terhadap orang musyrik dan orang-orang kafir. Maka nampak jelas dengan ini kebatilan apa yang dilakukan oleh al-kuburiyun pada hari-hari ini, para penyembah kuburan, yang mereka meminta syafaat kepada orang-orang mati. Wa yataqarrabuna ilaihim bi anwa'il qurbat, dan mendekatkan diri kepada mereka dengan berbagai macam bentuk pendekatan diri. Naam. Fa barakallahu fikum, kedua-duanya pun tidak terpenuhi syarat tersebut dari perilaku ahlul kubur. Ketika mereka barakallahu fikum menyerahkan kepada orang-orang mati yang mereka anggap sebagai wali bagian dari jenis-jenis ibadah, dan ini adalah perbuatan syirik, berarti syarat yang kedua batal. Syarat yang kedua batal, yaitu apa? Yang kedua tadi, ahli tauhid, termasuk dari ahli tauhid. Naam, ridahu anil masyfu'ilah. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridai perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, ketika mereka menyatakan bahwa orang-orang yang meninggal ini, haulai syufa'auna indallah, para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah, pertanyaannya adalah, kapan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada mereka? Kapan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa mereka-mereka ini adalah para pemberi syafaat? Naam. Fabarakallahu fikum, bukankah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saja, naam, Nabi sallallahu alaihi wa sallam saja dalam syafa'atul uzma, tidak serta-merta secara langsung memberi syafa'at bagi ahlul mawqif untuk disegerakan hisab di antara manusia. Namun beliau tersungkur bersujud di hadapan Allah, menyampaikan puji-pujian yang berhak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Allah menyatakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad, qul yusma, bicaralah, kamu akan didengar, sal tu'ta, mintalah, engkau akan dikasih, wasfa' tusyaffa', dan mintalah syafa'at, engkau akan diberi syafa'at. Naam. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, sehingga Nabi baru menyampaikan permohonan kepada Allah untuk disegerakan al-hisab di antara manusia ba'da ayya'zanallahu subhanahu wa ta'ala, setelah Allah memberikan izin kepada beliau. Padahal sebelumnya para rasul ulul azmi pun sudah merasa malu, merasa tidak pantas meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Adam alaihi salam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Sehingga betapa batil apa yang mereka lakukan ketika menyatakan bahwa mereka-mereka itu adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala Allah fi salafihim, dan ini sebagaimana Allah katakan tentang salaf mereka, salafut talih tentunya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memudaratkan mereka atau menolak mudarat dari mereka, dan tidak pula memberi manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka menyatakan bahwa mereka ini, al-awliya tersebut, adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, anittakhadhu min dunillahi syufa'a, qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat? Katakanlah, meskipun mereka itu tidak memiliki apapun dan bukan orang-orang yang berakal. Kullillahi syafa'atu jami'a, katakanlah, milik Allah subhanahu wa ta'ala syafa'at seluruhnya. Lahu mulkus samawati wal ar, thumma ilaihi turja'un. Wa qad u'tiya nabiyuna sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah, fayashfa'u liman azinallahu lahu fihi. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam diberi syafaat, maka beliau memberi syafaat kepada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala izinkan. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, berkata Syekhul Islam, walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati thalathu syafa'at. Beliau di yaumul qiyamah memiliki tiga syafa'at. Amma syafa'atul ula, yang pertama adalah fayashfa'u fi ahlil mawqif. Beliau memberi syafa'at bagi ahlul mawqif di mahsyar. Hatta yuqba bainahum, sehingga Allah putuskan perkara di antara manusia. Dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Ba'da an tataraja al-anbiya, setelah para anbiya mundur, merasa tidak pantas meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Anis syafa'ah, mereka rujuk mundur dari syafa'at. Hatta tantahiya ilaihi, hingga sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa amma asy-syafa'atu tsaniyah, adapun syafa'at yang kedua, fa yashfa'u fi ahli al-jannah ay yadkhulu al-jannata. Beliau memberi syafa'at bagi ahli al-jannah untuk masuk jannah. Bagaimana bentuknya? Yakni ketika orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dengan fadilah dan keutamaannya terhadap ahlul jannah, Allah tetapkan ahlul jannah dan mereka akan memasuki jannah. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahliha, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dari ahlul jannah. Maka mereka mendapati jannah dalam keadaan tertutup. Dalam keadaan tertutup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka, dibukalah pintu jannah, dan Rasulullah yang membukanya dan orang yang pertama kali memasukinya. Wa hatani syafa'atani khassatan lahu. dan dua, syafaat ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk pula yang tidak tersebutkan di sini, syafaat yang khusus bagi Nabi alaihi salatu wasallam, naam, untuk meringankan azab bagi ahlun nar, yakni syafa'atuhu al-khasah li'annihi Abi Talib, syafaat Rasulullah yang khusus bagi pamannya Abu Talib, yang seharusnya dia berada di neraka yang paling bawah. Naam, laula syafa'ati lakanati bahbahin minan nar, kalau bukan karena syafa'atku maka dia akan berada di keraknya neraka. Namun dia berada pada neraka yang paling dangkal, dipakaikan terompah dari api, yagli minhu dimaghuhu, menjadikan otaknya mendidih. Na'udzubillahi min azabin nar. Wa amma asy-syafa'atu ats-tsalitsah fa yashfa'u fi man istahaqqa an-nar, maka beliau memberi syafaat terhadap orang yang berhak masuk neraka. Wahadihi asy-syafa'atu lahu wa lisa'iri an-nabiyyin was-siddiqin wa ghairihim. Dan syafaat ini untuk Rasulullah dan juga bagi para anbiya dan siddiqin serta yang lainnya. Yashfa'u fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha. Beliau memberi syafaat dan juga yang lainnya terhadap orang yang berhak masuk neraka menjadi tidak masuk neraka. Nah, menjadi tidak masuk neraka. Termasuk pula yang disebutkan contoh oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab Tauhid dalam Qaulul Mufid tentang orang yang mestinya berhak masuk neraka menjadi tidak dengan dosa-dosanya, yaitu dalam bentuk barakallahu fikum doa al-musallin, doa orang-orang yang salat jenazah, itu menjadi syafaat, menjadi syafaat bagi si mayit. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan barakallahu fikum, ma min muslimin yamutu fayakumu ala janazatulan la yushrikuna billah illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian jenazahnya disalati oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jadikan doa mereka sebagai syafaat. Syafa'ahumullahu fi, kata Syekh menyebutkan, yakni fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha, orang yang mestinya dia berhak masuk neraka karena dosa-dosanya, namun Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dia dengan doa orang-orang yang bertauhid, yang tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, minimal ada 40 orang. Subhanallah, betapa rindunya kita ketika meninggal jenazah kita disolati oleh muwahhidin ahli tauhid. Naam, jangan paling bagus antum mati dibunuh oleh khawarij, betul? Khairu qatla tahta adim istana. Naam, sebaik-baik orang yang terbunuh di bawah kolong langit yang dibunuh oleh kaum khawarij. Naam, wayashfa'u fi man dakhalaha an yakhruj minha. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga yang lainnya memberi syafaat kepada orang yang telah masuk ke dalam neraka untuk keluar dari neraka, selama seseorang dalam hatinya ada iman sebesar zarrah, sebesar semut yang paling kecil atau sebesar biji sawi, selama, dengan catatan sekali lagi, mereka bukan orang yang berbuat kesyirikan. Naam, dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggalnya, maka mereka akan mendapatkan syafaat. Sebagaimana diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu tentang al-jahannamiyin, orang-orang yang mereka yang masuk jahannam dan mereka gosong bagikan ranting yang terbakar, Naam, kemudian barakallahu fikum, mereka dikeluarkan darinya, dicelupkan di nahrul hayah, di sungai kehidupan, maka mereka putih bagaikan kertas, kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah. Naam, sebagaimana pula barakallahu fikum syafaat yang dimiliki oleh para syuhada. Nah, mereka akan memberikan barakallahu fikum syafaat bagi 70 anggota keluarganya. Namun sekali lagi, 70 orang ini juga berlaku syarat yang tadi, selama mereka adalah ahlu tauhid, lam yakun musyrikan, dia bukan seorang musyrik. Kalau dia musyrik, fama tanfa'uhum syafa'atu asy-syafi'in, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberi syafaat. Sebagaimana pula barakallahu fikum, orang yang meninggal baginya anaknya yang belum balik, masih kecil, 2, 1, atau 3. Nah, barakallahu fikum, maka mereka akan memasukkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kedua orang tuanya ke dalam al-jannah. Tayyib, qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Ibn Taymiyyah, wa amma syafa'atuhu li ahli dzunub min ummatihi. Adapun syafaat Rasulullah bagi orang-orang yang berdosa dari umatnya, famuttafaqun 'alaiha bainas sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan wa sa'iri a'immatil muslimin al-arba'ah wa ghairihim. Itu perkara yang disepakati di antara sahabat, para tabi'in, na'am, dan yang mengikuti mereka dengan baik, dan seluruh a'immatil muslimin, imam yang empat dan juga yang lainnya. Wa ankaraha katsirun min ahlil bid'ah min al-khawarij wal mu'tazilah wal zaidiyah, dan diingkari oleh banyak dari kalangan ahlul bid'ah, dari kaum khawarij dan mu'tazilah, juga zaidiyah. Zaidiyah bagian dari barakallahu fikum sekte syiah. Al-khawarij sama sekali mengingkari adanya syafaat. Kenapa? Karena mereka barakallahu fikum yukafiruna ahlul kabair, mereka mengkafirkan pelaku dosa dosa besar, sehingga bagaimana mungkin orang yang usatul muwahidin, ahli maksiat, meskipun kita katakan mereka adalah muwahidin, kalau dia adalah ahlul maksiat, dia sudah statusnya hukumnya kafir, maka orang kafir tentu kekal di dalam neraka. Itu fahamnya kaum khawarij. Naam, dan mereka barakallahu fikum, sebagaimana mereka memiliki kebiasaan ya'tamiduna ala al-mutasyabih minan nusus, mereka bersandar, berdalil kepada ayat-ayat mutasyabih ataupun hadis-hadis yang mutasyabih. Contohnya, ketika kaum khawarij melewati Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu sedang berbicara di masjid kepada manusia, menyampaikan hadis tentang al-jahannamiyin tadi, tentang al-jahannamiyin, orang-orang yang dia di dalam jahannam, mereka sudah gosong bagikan ranting yang terbakar, lalu Allah keluarkan atau dikeluarkan mereka dari an-nar dan dibersihkan, disucikan di nahrul hayah. Maka mereka barakallahu fikum, sebagaimana kebiasaan mereka al-i'timad 'alal mutasyabih minan nusus, mereka menyatakan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, setiap kali penduduk neraka itu aradu an yakhruju minha, ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi. Jadi tidak ada kata-kata keluar. Nah, mereka memang kepengen keluar, tapi ditarik kembali. Seperti inilah mereka memahami. Suatu pemahaman yang tidak berdasarkan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak sebagaimana sahabat memahaminya, sebagaimana sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu telah mematahkan pemahaman yang salah tersebut. Naam. Seperti itu pula Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah berbeda pemahaman mereka dengan kaum Khawarij tentang pelaku dosa besar. Kalau Khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir, keluar dari Islam. Mu'tazilah menyatakan, oh enggak, dia enggak kafir, berarti mukmin. Ya juga enggak mukmin. Terus manzilatun baina manzilatain, di tengah-tengah, tidak kafir, tidak mukmin. Nah, loh berarti nanti tidak di surga, tidak neraka? Loh enggak, kalau di hari kiamat nanti pasti kekal di dalam neraka. Sama juga status hukum yang mereka tetapkan dengan kaum Khawarij, cuma mereka adalah banci-banci yang tidak mau berterus terang tentang kebanciannya. Naam. Wa qala haula, mereka menyatakan, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, man yadkhulu an-nar la yakhruju minha. Orang yang sudah masuk neraka itu tidak keluar dari neraka. La bi syafa'atin wa la ghairiha. Tidak dengan syafaat, tidak pula dengan yang lain. Naam. Dan mereka mengatakan bahwa orang yang sudah masuk jannah maka tidak mungkin akan masuk neraka. Seperti itu pula orang yang masuk neraka tidak mungkin akan masuk jannah. Nah, menetapkan dulu bahwa orang yang masuk surga kan tidak mungkin akan masuk neraka. Sahih. Tidak ada orang yang dicoba dulu dia di jannah, habis itu baru dimasukkan ke neraka. Lah, tidak ada. Qat'an, sesuatu yang pasti. Tapi barakallahu fikum, namun pemahaman seperti ini tidak dibangun dan tidak ditetapkan terhadap orang yang masuk ke dalam neraka, tidak akan mungkin keluar darinya dan masuk jannah. Itu suatu hal yang mungkin, bahkan pasti. Karena nusus asy-syar'iyyah, al-kitab was-sunnah menetapkan perkara yang demikian. Dan mereka menyatakan, wala yustami'u indahum fi syakhsil wahid thawabun wa iqab. Dan tidak berkumpul pada mereka, atau menurut pemahaman mereka, pada satu orang ada pahala, ada juga azab. Nah, dan tentu sekali lagi itu pemahaman yang batil. Ila an qala, sampai beliau mengatakan, masih dalam majmu' al-fatawa, wahtajja haula al-munkiruna lis-syafa'ah, dan mereka beralasan, yakni kaum yang mengingkari adanya syafaat, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah. Tunggu, sekali lagi kita katakan, mereka bukan orang yang tidak berdalil. Yastadillun, mereka berdalil. Walakin awa inna mastadallu bil mutasyabihat duna an yaruddu ila al muhkamat. Mereka berdalil, beralasan dengan al mutasyabih tanpa mau mengembalikannya kepada yang muhkam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun. Wa biqaulihi, juga dengan firman Allah, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Sebelum datang hari yang tidak bermanfaat jual beli, wala khullah, juga persahabatan, wala syafa'ah, dan tidak pula syafa'at. Kuzuru, tidak berlaku syafa'at dan tidak ada syafa'at, kata mereka. Wa biqaulihi ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta', tidak ada bagi orang yang zalim itu teman dekat dan juga syafi'in yuta, pemberi syafaat. Wa biqaulihi fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dan tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Jadi mereka, barakallahu fikum, mereka mengarahkan dan melarikan, menunjukkan ayat-ayat yang berlaku bagi kaum musyrikin wal kuffar ditujukan kepada al-muslimin, kepada kaum muslimin. Maka jawab ahli sunnah, jawaban ahli sunnah, antum sudah tahu bagaimana cara pandang mereka, bagaimana mereka barakallahu fikum meletakkan ayat fi ghairi maudhi'iha, pada selain tempatnya dan selain pemahamannya. Maka sekarang Syekh mengajarkan antum bagaimana cara menjawab mereka dari berbagai syubhat-syubhat mereka yang dengannya mereka mengingkari kebenaran. Wa jawabu ahli sunnah anna hadza yuraddu bihi syai'an, dibantah dengan dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, annaha la tanfa'u al-musyrikin. Bahwa syafaat itu memang tidak bermanfaat bagi kaum musyrikin. Bagi kaum musyrikin. Kama qala ta'ala fi nu'atihim ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami tidak termasuk orang yang menunaikan salat. Wa lam nakum nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, dan kami berbicara dengan kebatilan bersama orang yang berbicara dengannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kiamat. Naam. Kami mendustakan hari kiamat. Sebab inilah mereka kafir ketika mereka mendustakan. Adapun perkara salat, khilaf bainal ulama. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dia kafir ataukah fasik. Lebih-lebih lagi yang di bawahnya tidak memberi makan kepada orang miskin, tidak mau sedekah. Maka perkara ini tidak mengkafirkan tentunya, kecuali dia menghalalkan perkara yang haram. Nah, tapi yang pasti adalah bahwa di antara jawaban mereka, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, hingga datang kepada kami kematian. Maka status kekafirannya itu, maka Allah menyatakan fama tanfa'uhum syafa'atu asy-syafi'in, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Maka Syekh menyatakan fahaula nafa anhum naf'a syafa'ati syafi'in, mereka itu dinafikan dari mereka manfaat syafaat orang yang memberi syafaat, li'annahum kanu kuffaran, karena mereka kafir. Bisa jadi takdzibihim biyaumiddin, disebabkan mereka mendustakan hari kiamat. Wasani, yang kedua, annahu yuradu bidzalika syafa'atu allati yuthbituha ahli syirki وَمَنْ شَابَهَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّ لِلْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْقَدْرِ أَنْ يَشْفَعُوا عِنْدَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَمَا يَشْفَعُ النَّاسُ فِي بَعْضِهِمْ عِنْدَ بَعْضٍ. Bahwa yang dimaksud dengan syafaat tersebut yang tidak bermanfaat adalah jenis syafaat yang ditetapkan oleh ahli syirik, atau yang semisalnya dari kalangan ahli bid'ah, dari kalangan ahli kitab dan kaum muslimin, muslimin yang mubtadi'un, yang mereka menyangka bahwa barakallahu fikum makhluk memiliki bagian dari syafaat, memiliki bagian dari syafaat tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini tidak bermanfaat syafaat tersebut ketika tidak ada izin dari Allah. Baik, kemudian yang berikutnya, qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah, yang ketujuh, al-jannatu wan nar, surga dan neraka. وفي يوم القيامة الداران العظيمتان اللتان لا تسميان الجنة والنار. Di hari kiamat ada dua negeri yang mulia, yang keduanya tidak fana, tidak hancur, yaitu jannah dan an-nar. فَالْجَنَّةُ دَارُ الْمُتَّقِينَ, maka jannah adalah negeri tempatnya orang yang bertakwa. وَالنَّارُ دَارُ الْكَافِرِينَ, sementara neraka tempatnya orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam jannahnya dan Allah selamatkan kita dari azab nerakanya. Ikhwani fi din a'azzani Allahu wa iyyakum, dan al-jannah wan-nar makhluqatani, keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan telah ada. Jannah itu dan neraka itu telah ada. Naam. Allah sebutkan tentang al-jannah, u'iddat lil muttaqin, telah disiapkan. Kalau mau dibahasakan telah dihidangkan. Mana sih hidangannya? Oh, belum ada. Itu berarti belum dihidangkan namanya. Wa kadzalika an-nar u'iddat lil kafirin, telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Qala ta'ala innal abrar lafi na'im, sesungguhnya al-abrar orang-orang yang baik, yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, lafi na'im, berada pada kenikmatan jannah. Wa innal fujjar lafi jahim, dan al-fujjar para pendosa berada dalam neraka jahannam. Wa huma makhluqatan mawjudatan al-an, Syekh menyatakan keduanya makhluqatan, dua makhluk, mawjudatan al-an, dan telah ada. Kama qala ta'ala fil jannah u'iddat lil muttaqin, wa qala fil nar u'iddat lil kafirin. Al-Baqarah 133, u'iddat lil muttaqin dan u'iddat lil kafirin, Al-Baqarah ayat 24. Wa ghairu dhalika min an-nusus allati tadullu ala wujudihi ma'al an, dan yang lainnya dari nas-nas yang menunjukkan tentang keberadaan keduanya sekarang. Wa huma baqiyatan, dan keduanya baqi, tetap kekal. La tafnayan, tidak fana. Tidak fana. Naam. Sebagaimana barakallahu fikum yang menunjukkan dia pun telah ada, maka para bidadari-bidadari yang ada di jannah ketika istri-istri kita, semoga Allah jadikan mereka para wanita yang salihat sebagai qurrata a'yun bagi kita, maka tatkala istri-istri itu menyakiti suaminya, maka mereka para bidadari itu akan marah dan cemburu. Naam. Para bidadari itu akan marah dan cemburu bahwa dia hanya sebentar akan bersamamu, dia akan datang kepada kami. Naam. Jadi bidadari-bidadari itu sudah merindukan antum. Naam. Tapi ada syaratnya, ya, ada syaratnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naam. Setiap orang mendapatkan dua bidadari, tapi syuhada 72. Naam. Qala Syarih At-Tahawiyah, berkata syarih dari At-Tahawiyah, Aqidah At-Tahawiyah, mimma wajib an yu'lam anna Allah Ta'ala la yamna'u thawab illa idha muni'a sababu. Di antara wajib untuk diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencegah pahala kecuali jika dihalangi pula sebabnya. Wa huwa al-amal as-salih, sebabnya adalah amal saleh. Naam. Dia akan mendapatkan pahala dengan sebab amal saleh. Wa may ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma. Barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia mukmin, dalam keadaan dia mukmin, maka janganlah dia takut untuk dizalimi, untuk dikurangi haknya, wala hadma, dan pengurangan hak. Wa kadzalika la yu'aqibu ahadan illa ba'da husuli sabab al-iqab. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum seorang pun kecuali setelah ada sebab iqab. Naam. Fa inna Allah Ta'ala yaqul Allah menyatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah banyak memaafkan kalian. Wa sadaqa Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha benar betapa banyaknya kesalahan-kesalahan kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan. Seandainya setiap kita berbuat salah Allah ikhob secara langsung, maka tidak ada satu pun orang yang hidup di muka bumi. Allah akan binasakan seluruhnya. Namun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala Tawwabur Rahim. Allah Maha memberi taubat dan penyayang kepada hamba-hambanya. Justru barakallahu fikum, dengan taubatnya seorang hamba itu akan semakin menaikkan derajatnya, akan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat cinta kepada hamba yang dia terjatuh ke dalam kesalahan, tapi dia mau berinabah kepada Allah, dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Bahkan kegembiraan Allah terhadap taubat hambanya sungguh begitu besar dengan kegembiraan naam seorang hamba yang mendapatkan suatu kenikmatan yang sangat besar. Seperti misalnya, oh misalnya ini nanti akan kita bahas di Masjid Ukhuwah. Naam, jadi tunggu untuk malam Selasa. Ya. Kalau dibahas di sini nanti di sana udah enggak begitu menegangkan. Naam. Fabarakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat. Bahkan sekiranya ada hamba-hamba Allah yang dari manusia ini yang mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan kaum tersebut, kemudian Allah ganti dengan orang-orang yang mereka naam melakukan kesalahan, berbuat dosa kepada Allah, lalu mereka bertaubat kepadanya. Unzur barakallahu fikum. Mimma yadullu ala lutfihi Subhanahu wa Ta'ala alaina, yang menunjukkan tentang maha lembutnya Allah, maha kasih sayangnya Allah Jalla wa Ala. Rahimun bi'ibadihi tabaraka wa Ta'ala. Fahuwa subhanahu al-mu'ti al-mani', dialah Allah yang memberi dan yang menghalangi. La mani'a lima a'ta, tidak ada yang menghalangi apa yang dia beri. Wa la mu'tiya lima mana', dan tidak ada yang bisa memberi apa yang dia cegah. Wa la a'malu salihah sababun lidukhulil jannah, dan amal saleh itu sebab masuk ke dalam al-jannah, wal a'malu sayyi'ah sababun lidukhulin nar, dan amalan yang jelek sebab untuk masuk ke dalam neraka. Dan ini barakallahu fikum, sebagaimana kata sahabat Mu'adz bin Jabal barakallahu fikum, ketika beliau datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam al-jannah dan menjauhkan aku dari neraka. Idzan barakallahu fikum, hadzal hadis wa amsalihi yadulluna ala annal amal sababun lidukhulil jannah, mengajarkan kepada kita, menunjukkan bahwa amalan itu sebab untuk masuk ke dalam jannah. Lalu bukankah ada hadis menyebutkan la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi, orang tidak masuk ke dalam jannah semata-mata karena amalannya. Qal wala anta ya Rasulullah, qala wala ana, tidak pulang kau wahai Rasul, tidak juga ana, tidak pula aku, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlihi, namun Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmat dan fadilahnya. Maka di sini cara penjamakannya adalah naam, bahwa memang seseorang tidak masuk jannah semata-mata karena amalannya, semata-mata, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan fadilah dari Allah. Akan tetapi al-a'mal itu sebab untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan saleh itu menjadi sebab untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang yang musyrik, seorang yang kafir? La yumkin, tidak mungkin. Namun Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya, na'am barakallahu fikum, kepada hamba yang berbuat kebaikan kepadanya, sekecil apapun kebaikan itu. Sekecil apapun kebaikan, kebaikan itu. Selama dengan catatan dia meninggal dalam keadaan tidak di atas kesyirikan. Nah, sebagaimana barakallahu fikum sering kita dengarkan cerita seorang wanita pelacur dari kalangan ahlul kitab. Nah, tentu perzinahan adalah amrun azim, perkara besar, perkara besar, perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat keji. Namun kemudian dia mendapati seekor anjing yang kehausan, yang hampir mati, menjilat-jilat tanah yang basah di samping sumur. Dan dia masuk ke dalam sumur tersebut kehausan dan minum darinya. Setelah dia naik, dia mendapati seekor anjing yang menjilat-jilat tanah yang basah di sekitar sumur tersebut. Lalu dia turun kembali dan mengambil khufnya diisi dengan air. Kemudian dia minumkan kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu laha, Allah bersyukur kepadanya, Allah masukkan dia ke dalam jannah. Sebagaimana pula disebutkan dalam riwayat yang hasan, seorang yang tidak punya kebaikan apapun selain daripada dia suka menyingkirkan gangguan di jalan, suka menyingkirkan gangguan di jalan. Nah, barakallahu fikum, ada pohon yang menjorok, dia tebang di bawah, yang bisa membuat orang cedera atau celaka, dia bersihkan, dia singkirkan. Duri yang mungkin menusuk orang, ya, menusuk kendaraan orang, ya, disingkirkan. Nah, jangan kemudian barakallahu fikum menjadi pekerjaan menyiapkan paku-paku, nah, disebar di tengah jalan, kemudian dipasang 200 meter di sana tambal ban. Nah, barakallahu fikum, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada perbuatannya, fa'adkhalahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam jannah. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang ceria. Semua bernilai ibadah di sisi Allah, bernilai amal saleh, akan bernilai sedekah. Bahkan satu ucapan, satu kalimat yang membuat hati saudaramu senang itu sedekah dan amal saleh. Maka ana wasiatkan kepada ana pribadi dan antum semuanya, terutama di grup-grup, ya, di grup-grup. Ini nasihat buat semuanya. Tidak ada satupun yang terkecuali, termasuk ana. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang akan menyenangkan saudara antum. Itu sedekah. Dan hindarkan perkataan-perkataan yang bisa menyakiti dia, sengaja ataupun tidak, serius ataupun bercanda. Nah, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang diucapkan dari lisan ini kecuali apa? Ladayhi raqibun atid. Fa barakallahu fikum fa awsi nafsi wa iyyakum muraqabat Allah. Maka mewasiatkan diri ana dan antum semuanya untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal paling tidak bahwa harus difahami dengan pemahaman yang mendasar, dan disadari dengan sesadar-sadarnya bahwa para ulama menyebutkan sekecil apapun kalimat yang kau ucapkan yang membuat saudaramu senang itu bernilai sedekah dan amal saleh. Antum berjumpa, gimana kabarnya, bakhair, senang orang ditanya, itu pahala. Gimana anak-anak, oh masya Allah, dia perhatian sekali, akan menumbuhkan mahabbah yang kokoh di antara mereka. Yulqi as-surur fi qalbi, dia menanamkan kesenangan dalam hatinya. Itu semua akan memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, inilah al-aslu al-khamis, kita selesai darinya. Rukun yang kelima dari rukun iman, dan kita akan memasuki al-aslu as-sadis, rukun yang keenam, al-iman bil qada'i wal qadar. Insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Kita istirahat 5 sampai 7 menit. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd, ikhwani fiddin ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh hafizahullahu ta'ala, al-aslu sadis, usul yang keenam, al-iman bil qada'i wal qadar, beriman kepada al-qada' wal qadar. Tidak diragukan bahwa menetapkan al-qada wal qadar dan kewajiban beriman kepada keduanya dan apa yang terkandung di dalamnya termasuk dari seagung-agung arkanul iman. Yani bahwa dia termasuk salah satu dari rukun iman yang enam. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Jibril, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan yaumul akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Unduru, perhatikan, Nabi alaihi salatu wassalam mengulang kalimat iman setelah menyebutkan keimanan terhadap al-qada wal qadar. Nah, padahal sebenarnya cukup kalau Rasulullah menyebutkan wa bil qadari khairihi wa syarrihi, karena sudah ada waw atafnya, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Tapi Nabi menyebutkan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wal muradu huna, dan yang dimaukan di sini dengan takdir adalah ta'alluqu ilmillahi bil kainat wa iradatuhu laha azalan qabla wujudiha. Keterkaitan ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan segala kejadian dan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadapnya sebelum atau secara azali sebelum terjadi, sebelum terjadinya suatu perkara itu telah Allah tahu, dan terjadinya itu karena kehendak Allah Jalla wa'ala. Sehingga tidak ada apapun, apapun yang terjadi, syai' apapun, sekecil apapun, tidak di langit, tidak di bumi, tidak di antaranya, bahkan pada diri kita sendiri, tidak ada apapun yang terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu ilmunya, dia yang mentakdirkannya, dan Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Maka mazhab ahli sunnati wal jamaah adalah al-iman bil qadar, beriman kepada takdir, khairihi wa syarrih, baik ataupun buruk. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. والإيمان بالقدر يتضمن أربع درجات, dan iman kepada takdir mengandung empat tingkatan. Ada empat yang harus kita imani terkait dengan al-qada wal-qadar. Al-ula, yang pertama, mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, bikulli syai qabla wujudih, terhadap segala sesuatu sebelum ia terjadi. Naam. Termasuk dalam kategori ilmu Allah adalah ilmuhu bi a'malil ibad, ilmu Allah tentang amalan hamba. Kita akan menjadi orang yang taat atau nanti menjadi ahlul ma'asi, a'adzanallahu wa iyyakum minha, Allah tahu. Naam. Qabla an ya'maluha, sebelum mereka beramal dengannya, ketaatan ataupun kemaksiatan Allah tahu sebelum diamalkan. Asaniyah, yang kedua, al-iman bi anna Allah kataba dzalika fil lawhil mahfuz, mengimani bahwa Allah telah menulis seluruhnya di lawhul mahfuz. Nah, asalisah, yang ketiga, الإيمان بمشيئة الله الشاملة لكل حادث وقدرته التامة عليه, mengimani masyiah Allah, kehendak Allah yang mencakup segala kejadian. Jadi segala kejadian itu terjadi karena Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin akan terjadi, tidak mungkin akan terjadi. Maka segala yang kita dapatkan itu kan Allah menghendaki, dan segala yang luput dari kita itu kan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Meskipun kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin yang kita mampu, na'am barakallahu fikum, tapi Allah belum menghendaki hal itu akan terjadi dan kita dapatkan, maka tidak mungkin akan kita dapatkan. Nah, ar-rabi'ah, yang keempat, al-imanu bi-ijadillahi li kulli al-makhluqat wa annahu al-khaliq wahdah, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengadakan dan menciptakan makhluknya termasuk amalan hamba. Nah, apa yang kita lakukan dari amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan amalan kita. Naam. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memiliki suatu karya tulis yang dinamai Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu, yakni penciptaan af'alul ibad, perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-adillati al-martabatil ula wa tsaniyah, dalil martabat yang pertama dan kedua. Dan empat perkara ini itu dikumpulkan oleh seorang penyair dalam sebuah syair tentang keharusan mengimani empat tingkatan takdir. Ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin. Ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin. Nah, itu empat hal yang mengumpulkan empat tingkatan takdir. Nah, mengimani ilmu, kemudian al-kitabah tertulis dalam lauhul mahfuz, kemudian al-masyi'ah segalanya terjadi karena kehendak Allah, dan yang keempat al-khalaq diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil atas tingkatan yang pertama dan kedua. Tingkatan yang pertama apa, Daniel? Nah, tingkatan yang pertama tadi apa? Dari empat tingkatan ini. Mengimani apa? Memang sebetulnya tahu, cuma karena kaget aja. Kaget itu bisa lupa tiba-tiba. Nah, kan tidak biasanya ditanya ya. Nah, ini karena kaget aja. Jadi kayak orang kena cemes gitu. Nah. Baik. Mas Daniel, yang pertama tadi. Apa salah satunya, apa yang antum tahu? Dari empat hal yang perlu diimani dalam takdir. Iya. Nam, cepetan sebelum waktunya habis. Lupa semuanya. Nah, ada cerita dulu, seorang murid ditanya oleh ustadznya, gimana paham? Faham Ustaz, berapa persen? 100%. Antum 99%. Nah, sekarang saya tanya. Pas ditanya satu pertanyaan, nah ini yang 1% ya Ustaz. Jangan lupa. Nah. Tapi barakallahu fiik. Nanti diingat setelah ini, anak tanya orang lain. Anak balik tanya lagi. Mas Haji, ya, apa salah satu yang antum ingat dari empat hal yang wajib diimani dalam takdir? Ilmu. Ini tingkatan yang pertama ya. Ilmu. Nah, yang kedua ingat atau tiga dan keempat al-kitabah. Nah, betul kan? Sebenarnya tahu. Baik. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum Abu Badar. Yang keempat, ingat yang keempat apa? Al-khalaq. Ahsantum barakallahu fikum. Dan yang ketiga adalah Abu Muhsin. Al-masyi'ah atau al-iradah, na'am, kehendak. Baik, jazakumullahu khairan. Dalil atas tingkatan yang pertama dan kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi? Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah kau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang di langit dan di bumi? Ini mengetahui berarti tingkatan apa? Al-ilm. Inna dzalika fi kitab. Hal itu di dalam Al-Kitab. Al-Kitabah. Tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min adillati al-martabati salisah. Dalil tingkatan yang ketiga. Qawluhu ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian kehendaki, tidak akan terjadi kecuali jika Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Wa qawluhu ta'ala inna Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang dia inginkan. Min adillatil martabatir rabi'ah. Di antara dalil tingkatan yang keempat. Allahu khaliqu kulli syai. Allah mencipta segala sesuatu. Wa takdiru naw'an. Dan takdir itu ada dua macam. Satu, takdirun am. takdirun am, yang sifatnya umum. Bagaimana maksudnya umum? Syamilun likulli kain, mencakup semua kejadian. Semua kejadian. Dan takdir am ini adalah al-maktub fil lawhil mahfuz, yang tertulis dalam lawhul mahfuz. Naam. Allah Subhanahu wa taala menulis di dalamnya maqadir kulli syai', takdir segala sesuatu, ila an taquma as-sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya dari Ubadah Ibn Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Qala lahu, Allah berkata kepada al-qalam, uktub, tulislah. Qala, sang pena menyatakan, Rabbi wa madha aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Qala, Allah katakan, uktub maqadir kulli syai'in, tulislah takdir segala sesuatu, hatta taquma as-sa'atu, hingga tegak hari kiamat. Wa hadha at-taqdir ya'ummu jami'al makhluqat, dan takdir ini mencakup semua makhluk. Yang kedua, wa taqdirun mufassil, takdir yang rinci. Litakdiril am, bagi takdir yang umum. Wa huwa anwa', dan dia ada beberapa macam. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, at-takdirul umri, disilahkan dengan at-takdir al-umri. Seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud tentang keadaan atau apa-apa yang ditulis di dalam janin ketika seorang berada, enam atau ditulis pada janin ketika dia berada dalam perut ibunya. Naam. Fayanfuku fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'id. Ini namanya takdir al-umri. An-na'u tsani, jenis yang kedua, at-takdirul hawli. Takdir hawli, hawli dari asal kata haul. Haul itu berapa lama? Satu tahun. Jadi takdir tahunan. Wa huwa ma yuqaddaru fi lailatul qadar min waqa'il am, yaitu takdir yang ditakdirkan pada malam Lailatul Qadar dari kejadian tahunan dalam satu tahun. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Padanya, pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, yufraqu kullu amrin, dijelaskan segala urusan hakim yang penuh hikmah. An-naw'u tsalits, jenis yang ketiga, at-taqdirul yaumi, takdir yaumi. Yaumi apa? Harian. Wa huwa ma yuqaddaru min hawadithil yaum min hayah wa maut wa izz wa dhul wa ila ghairi dhalik. Apa yang ditakdirkan dari kejadian harian, ada yang hidup, ada yang mati, yang lahir, meninggal, ada orang yang ditinggikan derajatnya, ada orang yang direndahkan. Naam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 29, kulla yaumin huwa fi sya'an. Nah, setiap hari Allah Subhanahu wa taala sibuk, yakni yuqaddiru maqadir khalqihi. Dan suatu keharusan bagi setiap muslim untuk mengimani takdir yang sifatnya umum dan takdir al-mufassil, yang dirinci, takdir yang dirinci. Maka siapa yang mengingkari satu saja darinya, maka dia tidak dianggap orang yang beriman kepada takdir. Dan siapa yang tidak beriman kepada takdir, berarti dia mengingkari salah satu rukun dari rukun iman, sebagaimana yang dilakukan oleh firqatul qadariyah, al-qadariyah ad-dallah, qadariyah yang sesat, allati tumkiru al-qadar, yang mereka mengingkari takdir. Wa hum fi hadha al-inkar ala qismain, dan mereka dalam pengingkarannya ada dua macam. Nah, qadariyah itu bersingkat ada dua jenis. Al-qismul awal, jenis yang pertama, al-qadariyatul ghula, qadariyah ekstrim. Al-ghula dari kata gulu. Alladzina yunkiruna ilma Allah bil asya' qabla kauniha, yang mereka mengingkari ilmu Allah atas segala sesuatu sebelum terjadi. Wa yunkiruna kitabatahu laha fil lawhil mahfuz, dan mereka juga mengingkari bahwa hal itu ditulis dalam lawhul mahfuz. Al-qismu tsani, kemudian yang kedua, jadi mereka menyatakan jenis al-qadariyah, al-ghula. Ikhwan yang di masjid ini jam berapa mestinya pulang? Di Darussalam? Waktunya pulang? Belum. Sedikit lagi. Sampai poin yang kedua ya. Ya. Baik. Wayaquluna, mereka menyatakan innallaha amara wa nahaa, Allah memerintah, Allah melarang. Tapi Allah tidak tahu siapa yang taat, siapa yang nanti maksiat. Naam, fal amru unufun. Maka al amru unuf ay musta'naf lam yasbik fi ilmillahi wa takdirihi, tidak didahului oleh ilmu dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Al qismu tsani, jenis yang kedua, al qadariyah allati tuqirru bil ilm, yang mereka mengakui ilmu, walakinnaha tanfi dukhul af'al al ibad tahta qudratillahi taala wa khalqihi, namun mereka menafikan masuknya perbuatan Allah. Naam. Jadi barakallahu fikum, mereka mengakui ilmu Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada keterkaitan antara perbuatan kita dengan takdir Allah. Naam. Jadi apa yang kita lakukan, ya kita sendiri yang melakukannya, bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua-duanya adalah jenis kelompok qadariyah yang menyimpang, dan insyaallah bantahan terhadap mereka akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Cuma sebagai ringkasan, dan semua bukunya ditutup, tidak ada yang melihat catatan, takdir terbagi menjadi dua. Satu apa? Takdir am, dan yang kedua takdir mufassil. Takdir mufassil. Takdir mufassil terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Mas Andri, dinamakan dengan takdir, lupa, Pak Soleh, yang paling pertama. Tapi tidak apa-apa, salah satunya. Yang kedua adalah takdir hauli. Kemudian yang kedua, nah, takdir yang jenis yang mufassil. Nah, yang pertama hauli, kemudian yang kedua, nah, al-umri, kemudian yang ketiga, yang lain diam, yang tidak ditanya, yang ketiga adalah takdir ablutri harian atau yaumi. Baik. Jazakumullah khairan, naktafi bihada, wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.